Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala amma ba'd. Ikhwan fil din, alhamdulillah. Kita kembali bertemu dan dipertemukan oleh Allah SWT pada pelajaran Al-Muyassar fi ilmi nahwi di pertemuan yang ke-36. Pembahasan kita masih pada pembahasan al-adawatul jazimah, alat-alat penjazm. Kemudian sudah kita kerjakan sama-sama tamrin latihan pada halaman yang ke-27. Demikian pula pada halaman yang ke-28, akan tapi masih menyisakan dua nomor pada halaman yang ke-28. Pada halaman yang ke-28, untuk memperhatikan di nomor yang ke-4, pada soal lam yakhsyahu, ketika ini adalah merupakan fi'il mudhari' yang majzum. Fi'il mudhari' yang majzum. Maka tanda majzumnya adalah apa kemarin? Hatfu al-akhir. Hatfu menghilangkan huruf terakhir, yaitu huruf ilah al-alif. Adapun kemudian kalau mansub menjadi apa? Lan yakhsyahu. Nah, ini seperti yardo pada bagan yang ada di halaman 24. Jadi mansubnya adalah dengan fathah muqaddarah. Lan yakhsyahu, sanya panjang. Lan yakhsyahu, dia mansub. Tanda mansubnya adalah dengan apa? Fathah muqaddarah. Adapun marfu'nya adalah apa? Yakhsyahu. Bentuknya sama dengan mansubnya. Bentuknya sama dengan mansubnya, yakhsyahu. Kan tapi berbeda pada alamat mansub dan alamat marfu'nya. Kalau marfu' yakhsyahu, dia alamat marfu'nya apa? Dhammah muqaddarah. Adapun pada lan yakhsyahu, dia mansub. Akan tapi tanda mansubnya adalah fathah muqaddarah. Bentuknya sama. Maksud bentuknya sama adalah apa? Hurufnya atau huruf-hurufnya itu sama. Yakhsyahu. Yakhsyahu lan yakhsyahu. Kalau majzum baru berbeda. Lam yakhsyahu. Sanya itu pendek kalau dia majzum. Kalau mansub masih panjang. Lan yakhsyahu. Kalau marfu' juga yakhsyahu, karena dia fi'il mudhari' mutal akhir, yaitu mutal al-alif. Kalau dalam di dalam halaman 24 contohnya adalah yardo, dhammah muqaddarah marfu'. Kalau mansub lan yardo, sama apa bunyinya, sama demikian juga tulisannya masih sama. Yardo, yardo marfu', lan yardo man mansub. Kemudian kita lanjutkan di nomor yang tersisa, dua terakhir. Di situ ada marfu yanhahum. Yanhahum ini kasusnya adalah sama dengan yakhsyahu tadi. kasusnya adalah sama. Ini adalah merupakan fi'il mudhari mu'tal akhir, yaitu mu'tal apa? Mu'tal al alif. Seperti yardo, yakhsha. Kalau di sini yanha. Maka tanda marfu'nya apa di sini? Yanha hum domah domah muqaddarah. Kalau di bagan itu pada halaman 24 yang paling bawah, paling akhir. Yanha. Kalau di bagan yardo, kalau di soal ini yanha atau yakhsha. Humnya kemudian domir. Ketika kemudian mansub menjadi apa? Lan. Lan yanha hum. Sama. Sama dengan marfu'. Cuman ini posisinya sekarang mansub. Lan yanha hum. Dia tidak melarangnya. Atau tidak melarang mereka. Lan yanha hum. Menjadi mansub karena ada lan. Jadi yanha fi'lun mudhari'un fi'l mudhari'. Iramnya apa? Man. Mansubun bilan. Mansub karena ada lan. Wa alamatu nasbihi, dan tanda nasabnya apa? Fathah mu muqaddarah. Karena apa tanda mansubnya? Fathah muqaddarah karena apa? Fi'il mudhari' mu'tal akhir, yaitu mu'tal alif. Kemudian kita bikin majzum jadi apa? Lam yan hahum. Jadi hanya pendek. Lam yan hahum. Lam yan hahum. Maka yan hahum atau yan ha, iramnya apa? Majzumun bilam. Majzum karena ada lam. Jadi yan hahum, yan ha, ini majzum karena ada lam. Yanhahum. Yanha majzumun bilam. Majzum karena ada lam. Kemudian wa alamatu jazmihi, tanda jazmnya apa? Hatfu. Hatful akhir. Karena dia fi'il mudhari mu'tal apa? Mu'tal alif. Jadi seluruh fi'il mudhari yang mu'tal, baik itu mu'tal waw, alif atau kahya, ketika majzum adalah hatful akhir, dihilangkan huruf ilahnya. Yang tadinya yan ha hum, yan ha hum ketika dia marfu', kemudian ketika mansub lan yan ha hum, ini panjang ini, yang mana ini aslinya adalah yan ha. Ini ketika apa majzum lam yanhahum ini dihilangkan, namanya hatful akhir, membuang huruf akhir, yaitu huruf ilahnya dihilangkan. Itu ada di halaman yang ke-24. Yang terakhir lan yarzuqakum. Lan yarzuqakum. Dia tidak memberi rizki kepada kalian. Sayanya di sini adalah yarzuqo. Fi'il apa ini? Fi'il mudhari. Apa i'rabnya? Mansub. Tanda mansubnya? Mansub. Kenapa kok mansub? Karena ada lan. Karena ada pemansub yaitu lan. Jadi fi'lun mudhari'un mansubun bilan. Fi'il mudhari' yang mansub karena ada pemansub lan. Wa alamatun nasbihi, tanda mansubnya apa? Fathah. Kenapa tanda mansubnya fathah? Karena fi'il mudhari' sahihul. Sahihul apa? A. Akhir. Sehingga marfu'nya mudah, berarti apa? Yarju kukum. Yarzuqukum. memberi dia memberi rizki kepada kalian. Lam apa yarzuqukum fil mudhari' marfu', tanda marfu'nya apa? Dhammah karena sahihul akhir. Kemudian kita majumkan, dimasuki lam menjadi apa? Lam yarzuqukum. Jadi kofnya itu disukun. Lam yarzuqukum. Lam yarzuqukum. Yarzuqukum. Dia tidak memberi rizki kepada kalian. Sekarang lam yarzuqukum yarzuq i'rabnya apa? Majumun bi bilam. Majum karena ada lam amil jazm. Wa alamatu jazmihi dan tanda jazmnya apa? Sukun karena fil mudhari' sahihul akhir. Itu kolom pertama pada halaman yang ke-24 baris pertama atau kolom yang ke-4 ya baris pertama sahihul akhir atau sahihul akhir majum dengan sukun. Selesai kita mengerjakan daripada tamrin. Intinya di sini adalah ketika ada fi'il mudhari' kemudian tidak ada penasob dan penjazem, tidak ada alat-alat penasob dan penjazem, maka i'rabnya apa? Marfu. Ketika kemudian kemasukan amil nasob, apa i'rabnya? Man, i'rabnya adalah man, mansub. Ketika kemasukan penjazem, maka i'rabnya apa? Majum. Kemudian apa tanda marfu'nya, apa tanda mansubnya, dan apa tanda jazmnya tergantung apa fi'ilnya. Tergantung dari fi'ilnya. Biasanya kesulitannya mencari ini jenis fi'ilnya apa, kan itu. Kalau belum tahu jenis fi'ilnya ya tidak bisa mengetahui nanti tanda i'rabnya. Jadi harus tahu terlebih dahulu ini fi'ilnya itu jenis apa. Dan cuma ada 3 fi'il pilihan. Sahihul akhir. Kemudian apa? Al-af'alul khamsah dan fi'il mudhari' mu'tal. Mu'tal akhir. I'rab pada fi'il mudhari' cuma 3 itu. Sahihul akhir. Al-af'alul khamsah. Dan juga apa? Mu'tal akhir. Baik. Sekarang kita lanjutkan halaman yang ke-29. Mu'alif di situ memberikan pembagian tentang la. La di sini ada 2 macam. Yang pertama la an-nahiyah dan yang kedua adalah la an-nafiyah. La an-nahiyah adalah la untuk melarang. La untuk melarang. Diartikan jangan. Adapun la an-nafiyah adalah untuk meniadakan. Untuk meniadakan diartikan dengan tidak. Jadi kalau nahiyah itu melarang, jangan. Kalau nafiyah itu apa tadi? Meniadakan, diartikan tidak. Dan perbedaannya di sini la an-nahiyah ma tajzimu al-mudhari'a. La yang menjazmkan fi'il mudhari' atau la nahiyah itu menjazmkan fi'il mudhari'. dan ini sudah kita bahas pada halaman yang ke-26 ketika kita membahas adawatul jazimah, alat-alat penjazim yang menjazimkan satu fi'il. Yang nomor 6 adalah la an-nahiyah, la untuk melarang. Jadi ma tajzimul mudhari maksudnya adalah la yang membuat majzum fi'il mudhari. Dan ini termasuk yang menjazimkan satu fi'il. Kita bahas pada halaman yang ke-26 yang nomor 6 yang menjazimkan satu fi'il. La nahiyah itu dicontohkan la tajlis. Jangan engkau duduk. Maka di sini contohnya adalah la tal'ab. Apa tadi arti dari la? Jangan. Jangan engkau tal'ab, yaitu bermain. La tal'ab, jangan engkau bermain. Maka perhatikan di sini, tal'ab adalah fi'il mudhari. Tal'ab adalah fi'il mudhari. Kalau kita ditanya, apa i'rabnya tal'ab di sini? I'rabnya apa? Apa Mas Atta i'rabnya? Marfu, saya ulangi. La nahiyah di sini, ini kan la nahiyah. Ya enggak? Apa pengertian la nahiyah? La yang menjazmkan fi'il mudhari. Artinya apa? Fi'il mudhari yang kemasukan la nahiyah di sini, i'rabnya adalah majzum. Sehingga kalau ada fi'il mudhari kemasukan la nahiyah, berarti dia majzum. Karena la nahiyah adalah menjazmkan fi'il mudhari. Dan saya sampaikan tadi, pembahasan la nahiyah ini sudah kita bahas pada halaman 26 ketika kita membahas alat-alat yang menjazmkan satu fi'il. Yaitu persisnya di nomor 6. Di situ ada la an-nahiyah. Bisa dilihat. Contohnya adalah la tajlis. Jangan engkau duduk. Jangan engkau duduk. Sehingga pertanyaannya sama, tal'ab di sini, la tal'ab. Tal'ab adalah fi'il mudhari, i'rabnya apa? Majzum. Karena ada la nahiyah. Kan gitu. Tal'ab fi'il mudhari majzumun bila an-nahiyah. Tal'ab fi'il mudhari yang majzum karena kemasukan la nahiyah. Berbeda nanti kalau la-nya itu bukan la nahiyah. Maka i'rabnya adalah marfu'. Kemudian contoh berikutnya, la tashrobu, jangan kalian tashrobu apa minum. Pertanyaannya, tashrobu, la tashrobu, tashrobu apa i'rabnya? Mas Nuri, jangan kalian minum apa, Mas Marwan? Irobnya apa? La tasrobu. Tasrobu irobnya apa? Terus? Majum. Bukan marfu. Kalau marfu nanti tasrobuna. Akhirnya kan tasrobunya kemasukan la menjadi majum. Gitu. Ya. Kenapa? Kenapa? Oh, ini la tasrobu, lainnya adalah la nahiyah. Maka dalam pengertiannya jangan kalian apa minum. La tasrobu. Karena ada la nahiyah, maka tasrobu i'rabnya apa? I'rabnya. Majzum karena la nahiyah itu menjazmkan fi'il mudhari. Ini salah satu ya, salah satu alat untuk menjazmkan fi'il mudhari. Kan banyak itu penjazm ya kan? Banyak kan pada halaman yang keberapa kemarin, 26, 27, banyak. Yang dibahas di sini terkhusus adalah la an-nahiyah. La untuk melarang. Gitu. Jadi kalau ada fi'il kemudian didahului oleh la nahiyah, maka i'rabnya adalah majum. Kemudian la tasrobu tadi apa? Tasrobu i'rabnya majum. Tanda majumnya adalah apa? Hatpunun, karena al-af'alul khomsah. La tasrobu. Kalau dia marfu, tasrobuna. Bisa dipahami sampai sini? Tasrobu. Di situ majum, tanda majumnya adalah hatpunun, karena al-af'alul khomsah. Bukan dihubung-hubung ke di bulan baleni. Di bulan baleni. Kemudian contoh berikutnya, la tada'u. Belum ditanya. La tada'u, jangan engkau menyeru atau jangan engkau berdoa. Pertanyaannya, tada'u, pada kalimat la tada'u, apa i'rabnya? Majum. Kenapa kok majum? Karena adalah anahiyah, kan gitu. Jadi sebabnya dia majum itu karena adalah anahiyah, bukan karena ada lam atau saudara-saudaranya atau yang lainnya, bukan karena ada lama, bukan karena ada alam, bukan karena inma dan seterusnya, tapi dia majum karena apa? Adalah anahiyah. Ini contohnya di sini persis pada di bagan. Maknanya beda. Bukan. Kalau lam kan tidak. Lam tad'u tidak berdoa. Kalau la tad'u jangan berdoa. Jadi sini tad'u adalah majum karena ada la an-nahiyah. Pertanyaan berikutnya, apa tanda jazmnya tad'u? Ada di bagan hatful akhir, karena dia fi'il mudhari apa? Mu'tal akhir, yaitu mu'tal wawu tada'u. Dihubung-hubung gak apa di bulan baleni? di bulan baleni pemahamannya yang hubung-hubung. Bagannya yang dipanggup-panggup. Contoh terakhir di situ, la tashtari. Pertama kali kita harus mengetahui la tashtari. Tashtari itu i'rabnya apa, kan gitu. Tashtari itu apa artinya? Membeli. Membeli. Kalau la tashtari berarti apa? Jangan membeli. Jangan membeli. Lain. Madinya adalah ya syataro. Tashtari i'rabnya apa berarti? Majum. La tashtari, jangan engkau membeli. Pertanyaan berikutnya, apa tanda jazmnya tashtari? Hatful? Kalau tanda jazm berarti antum pilihannya di sini ada sukun, hatfunun, hatful akhir, kan gitu. Cuman tiga kan kalau di bagan. Sukunnya ada enggak di sini sukun? Enggak ada sukunnya. Berarti kalau enggak af'al khomsah ya apa? Mu'tal akhir. Biasanya kalau af'al khomsah itu huruf terakhirnya itu alif atau wawu atau ya. Ada enggak di sini alifnya? Pada tasrobu tadi ada alif. Berarti apa ini fi'il apa? Mu'tal akhir. Berarti tanda jazmnya apa? Hatful akhir. Mu'tal apa? Mu'tal ya. Tashtari. Di situ ada di samping kirinya itu di latas tari yang la nafiah. La tas tari ada kan? Ada enggak? Yang tar'u juga ada tar'u. Itu mu'tal wawu tar'u. Tas tari mu'tal alif. Kemudian tasrobuna juga ada. Kemudian kalau la an-nafiyah, perhatikan pengertiannya, ma la tajimu al-mudhari'a. La an-nafiyah adalah la yang tidak membuat majzum fi'il mudhari'nya. Artinya fi'il mudhari' yang ada setelah la nafiyah ini tidak majzum. Tidak apa? Tidak majzum. Baik. Mala tajimul mudhari. Sehingga i'rabnya adalah apa? Marfu'. Diartikan apa tadi? Tidak. Contohnya adalah di situ la tal'abu. La tal'abu. Lainnya adalah la an-nafiyah. Tal'abu. Sekarang posisi i'rabnya apa? Tal'abu. Marfu'un. Karena tidak ada amil nasab dan juga amil jazm. La nafiyah itu bukan amil nasab, bukan pula amil jazm. Maka i'rab dari tal'abu adalah marfu. Tanda marfu'nya apa? Dhamma. Kenapa tanda marfu'nya dhamma? Fi'il apa? Sahihul akhir. Tadi sudah kan tal'ab tadi sahihul akhir. Tinggal baleni. Muter-muter apa bulan baleni. La tashrabuna. Mereka tidak minum. Kalau tadi la tashrabu, jangan kalian minum. Kalau la tashrabuna, kalian tidak minum. Beda kan? La tashrabu, jangan kalian minum. Kalau la tashrabuna, kalian tidak minum. Membedakannya gimana nanti ya, sesuai dengan konteks kalimatnya gimana. Tashrabuna berarti i'rabnya apa? Mansub apa majzum? Marfu. Kemudian marfu, tanda marfu-nya apa? Karena di al-af'alul khamsah subutu, subutun nun. Karena di al-af'alul khamsah marfu, tanda marfu-nya subutun nun. Kemudian la tad'u. Tad'u apa i'rabnya? Marfu. Engkau tidak berdoa. Tanda marfu'nya apa? Dhammah. Apa? Apa Allah khamsah marfu'? Dhammah apa? Dhammah muqaddarah. Jangan ragu-ragu. Antum lihat bagan itu sudah jangan ragu-ragu. Dhammah muqaddarah. Sudah. Kan contohnya juga sama kan. Kalau di sini di bagan yad'u. Kalau ini tad'u. Tanda marfu'nya dhammah muqaddarah. Kalau sudah lihat bagan, jangan ragu-ragu. Nah, sudah kelihatan. Kemudian yang terakhir, la tashtari. La tashtari. Engkau tidak apa? Membeli. I'rabnya apa tashtari? Marfu. Tanda marfu'nya apa? Dhammah muqaddarah. Karena dia fi'il mudhari apa? Mu'tal akhir. Mu'tal akhir yaitu mu'tal al-alif. Ini dua macam la. Sehingga kalau kita ketemu la, itu belum mesti dia la nahiyah yang menjazmkan. Belum mesti juga dia la nafiyah yang kemudian tidak menjazmkan. Tapi apa? Dilihat konteks kalimatnya, kalau ada harokatnya, nah baru bisa ketahuan. Atau kalau dia selain sohihul akhir atau mu'tal itu bisa dilihat. Dia menjadi la nahiyah. Kita pastikan la nahiyah kalau dia masuk pada af'al khomsah. Dan kemudian tidak ada nunnya seperti la tashrubu. Nah, atau la tal'ab kalau di kitab kadang kan tidak ada harokatnya. Kalau la tashrubu walaupun tidak ada harokatnya kita tahu. Karena ini af'alul khomsah. Kemudian tada'u, tashtari, bisa kita pastikan itu nahiyah karena hilang apa huruf illahnya. Jadi ini disampaikan oleh mu'alif karena terkadang atau banyak muncul di pembahasan kitab, bahasa kitab, lanya itu la nahiyah atau wahula lanya itu an-nafiyah. Tergantung konteks daripada kalimatnya. Dan juga tergantung kalau kita mau mengucapkan apa kan gitu. Jangan sampai kita mengucapkan la artinya nafiyah menjadi nahiyah. Jangan engkau bermain. Kita membahasakan Arabnya apa? La tal'ab. Bukan la tal'abu. Tapi kalau kita mengatakan engkau tidak bermain, limadza la tal'abu? Kenapa engkau tidak bermain kan gitu? Berarti lanya la nafiyah. Demikian pula nanti pembahasan setelah ini adalah huruf lam. Lam itu berbagai macam jenisnya. Ada harful jar, ada lamu kai, lamu juhud, lamu amr, lamu taukid. Insyaallah akan kita pelajari pada pertemuan yang berikutnya. Wallahu a'lam bishawab. Ini yang kita ambil pada malam hari ini. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Tafadzalu barakallahu fikum.